Sekarang bareng-bareng semuanya. 1, 2, 3. Ya filu ya filani ya filu na ta filu ta filani ya fil na ta filu ta filani ta filu na ta filina ta filani ta filu na ta filu na filu. Tadi ada yang salah ya filna ya tadi ya ta filu na. Sekarang ulang lagi sampai semuanya benar. 1, 2, 3. Ya filu ya filani ya filu na ta filu ta filani ya fil na ta filu ta filani ta filu na ta filina ta filani ta fil na ta filu na filu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-ikhlas wal 'ilma an-nafi' ya Rahman ya Rahim. Baik, kita akan melanjutkan sharaf. Kita telah mempelajari sharaf dhamir rafa' munfasil dan rafi' dhamir nasab munfasil. Sahih? Dhamir nasab munfasil sudah belum? Sudah. Baik, berarti kita memulai dhamir sekarang adalah dhamir rafa' muttasil bil madhi. Dan kita tahu fi'il, ada yang fi'il al-madhi, ada yang fi'il al-mudhari', ada juga fi'il al-amr dan juga fi'il al-nahi. Dan kita akan memulai dengan fi'il al-madhi, dhamir rafa' muttasil bil madhi. Jadi dhamir tersebut ada di dalam komposisi suatu kata dalam fi'il madhi. Ya, ketika untuk menyebut fa'ala itu sudah mengandung fi'il, sudah mengandung dhamir rafa' muttasil dalamnya. Ketika untuk menyebut fa'altu, raqibtu, wahabtu, jaraitu, nawahtu, nahautu, ya, dan sebagainya, itu berarti sudah ada di dalamnya terkandung apa? Dhamir, kata ganti, ya. Baik, kita mulai dhamir rafa' muttasil bil madhi. فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلتوا فعلنا. Baik, setelah ini antum ulangi setelah ana. Sudah hafal tapi kan? Langsung hafal dulu. فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلتوا فعلنا. Baik, sudah hafal? Ini belum pernah ana ajarkan di sini. Pekan kemarin belum? Belum ya? Belum sampai. Baik. Coba ulang selana 6 dulu. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Silakan. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altuhu fa'alna. فَعَلْتَ فَعَلْتُمَا فَعَلْتُمْ فَعَلْتِ فَعَلْتُمَا فَعَلْتُنَّ فَعَلْتُمَا فَعَلْنَا. Ya, bisa dihafal? Coba bareng-bareng dulu. Antum sekarang ana kasih waktu sekitar 20 detik untuk benar-benar melekatkan pandangan antum ke kata-kata ini, 14 kata ini. Lekatkan benar-benar. 20 detik saja. Setelah itu tutup. Baik, selesai. Baik. Selesai ya. Sekarang tutup kitabnya. Kita baca bareng-bareng sambil antum membayangkan apa yang telah antum lihat tadi. Oke, bismillah. 1, 2, 3. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'ala. Ahsan, bagus sekali. Baik, sekarang kita baca penerangannya. Penerangan. Fa'ala artinya telah berbuat. Ia seorang laki-laki. Huwa di dalam fa'ala itu ada dhamir yang semakna dengan huwa. Fa'ala artinya telah berbuat mereka dua orang laki-laki. Huma. Alif yang di fa'ala itu dhamir yang semakna dengan huma. Jadi alifnya fa'alu artinya telah berbuat mereka laki-laki, hum. Wow. Wow itu dhamir yang semakna dengan hum. Adapun alif itu tidak ada makna, tidak ada makna, hanya sebagai tanda jamak sahaja. Fa'alat artinya telah berbuat ia seorang perempuan, hia. Di dalam fa'alat ada dhamir yang semakna dengan hia. Adapun ya mati itu, ta mati itu alamat ta'nith perempuan, bukan dhamir. Perhatikan itu. Fa'alata artinya telah berbuat mereka dua perempuan, huma. Alif yang di fa'alata itu dhamir yang semakna dengan huma. Adapun ta itu alamat ta'nith, bukan dhamir. Perhatikan, fa'alata, alif itu bukan dhamir. Dhamirnya mana? Ta. Fa'alna artinya telah berbuat mereka perempuan, hunna. Nun itu dhamir yang semakna dengan hunna. Nah, kita sekarang mulai untuk orang kedua. Fa'alta artinya telah berbuat engkau seorang laki-laki, anta. Anta itu ini apa ya? Ta itu dhamir yang semakna dengan anta. Fa'altuma artinya telah berbuat kamu dua orang laki-laki, antuma. Tuma itu dhamir yang semakna dengan antuma. Antum membedakan antuma dengan tumo. Nah, kalau tumo itu artinya ya antum tahu sendiri. Apa artinya waktu ya? Nah, iya. Antuma bukan antimo, ya. Fa'altum artinya telah berbuat kamu laki-laki, antum, kalian, ya. Tum itu dhamir yang semakna dengan antum. Fa'alti artinya telah berbuat engkau seorang perempuan, anti, ya. Ti itu dhamir yang semakna dengan anti. Fa'altuma artinya telah berbuat kamu dua orang perempuan, antuma. Tuma itu dhamir yang semakna dengan antuma. Fa'altunna artinya telah berbuat kamu perempuan, antunna. Tunna itu dhamir yang semakna dengan antunna. Fa'altu artinya telah berbuat aku atau saya, laki-laki atau perempuan, berarti ana. Tu itu dhamir yang semakna dengan ana. Faham? Fa'altu, tu di sini dhamir yang semakna dengan ana. Baik laki-laki atau perempuan, yang penting satu orang. Fa'alna artinya telah berbuat kami atau kita, laki-laki atau perempuan, nahnu. Na itu dhamir yang semakna dengan nahnu. Na dengan alifnya juga ya, sama. Kemudian dari fa'ala sampai fa'alna itu fi'il madhi ma'ruf namanya. Lakui ku jenenge yo fi'il madhi ma'ruf. Wes ngertas, sampun ngertas berdireng. Jadi fa'ala sampai fa'alna 14 kata itu semua dinamakan fi'il madhi ma'ruf. Ma'ruf maksudnya itu aktif lah. Kalau misalnya pasif itu namanya fi'il madhi majhul. Itu dalam English itu seperti ada active voice, ada passive voice. Ada fa'ala, ada fu'ila, ada dhoroba, ada duriba, ada kariha, ada kuriha. Ya. Ada akroma, ada ukrima. Yang normalnya itu ma'ruf atau active voice. Jadi kalau yang misalnya tidak ketahuan fa'ilnya itu passive voice. Oke. Maka 14 dhamir yang sebagiannya ada di dalam fi'il madhi dan sebagian lain berhubungan dengannya itu dinamakan dhamir rafa' muttasil. Perhatikan, kenapa dinamakan dhamir rafa' muttasil? Lantaran ia berhubungan dengan itu, berhubungan dengannya itu dinamakan dhamir rafa' muttasil. Lantaran ia berhubung tidak terpisah. Rafa' itu kenapa? Karena dia sebagai fa'il. Jih, sebagai fa'il. Ketika Nabi bilang dorob itu saya telah memukul, fa'ilnya siapa? Ya saya tu. Nah makanya fa'il posisinya dia seharusnya. Nah kemudian kenapa muttasil? Muttasil artinya nyambung, berhubung, ya kan? Makanya disebut muttasil karena fa'al tu, tunya disambung dengan fa'al. Disebut fa'al tunna, tunna disambung dengan fa'al. Kemudian fa'ala, alifnya disambung dengan fa'al, ya. Kemudian apabila fi'il madhi ma'ruf itu dijadikan fi'il madhi majhul, yaitu dibunyikan fu'ila fu'ila fu'ilu fu'ilat fu'ilata fu'ilna fu'ilta fu'iltuma fu'iltum fu'ilti fu'iltuma fu'iltunna fu'iltu fu'ilna. Maka artinya itu dari berbuat berubah jadi dibuat. Ya tadinya berbuat jadi dibuat. Kalau dhoroba memukul, dhuriba dipukul, ya. Qatala membunuh, qutila dibunuh. Nadhara melihat, nuzira ilaih dilihat. Seperti fa'ala tadi artinya telah berbuat ia seorang laki-laki. Tetapi fu'ila itu lah artinya telah dibuat dia seorang laki-laki. Begitulah sampai entek, sampai habis, ya. Jadi begitu sampai habis, begitu digituin terus. Walaupun maknanya berubah, tetapi tentang domir-domirnya ya podo wae, sama dengan yang ma'ruf, yakni sebagaimana di dalam fa'ala ada domir huwa, ya begitu juga di dalam fu'ila lo ada domir huwa. Begitulah sampai entek. Jadi kalau misalnya doroba ada huwa, duriba juga huwa, doroba huma, ya kan, dorobata juga huma, perempuan, dorobatum antum, ya sama, ya. Fa'ala sampai habis dan fu'ila sampai habis itu saya unjukkan sebagai salah sito, salah satu contoh tembangan timbangan fi'il madhi. Nah itu jadi ini tembangan, jadi ini fa'ala fa'ala fa'alu itu semua timbangan, itu namanya wazan fi'il madhi. Yo ya ngerti kan, fa'ala fa'ala fa'alu, nanti semua timbangannya seperti itu. Antum wazankan, antum wazankan, antum ukur sama semua fi'il ya seperti itu. Misalnya akroma, akroma akroma akromu, akromat akromata, akromna akromta, akromtuma akromtum, akromti akromtuma akromtuna, akromtu akromna. Hah? Enggak, ini kan fi'il madhi ya toh. Kalau fi'il mudhari, kalau di sana tasrif usul baru akroma yukrimu ikroman. Akroma yukrim memuliakan. Inna akromakum. Itu isim tafdil itu. Oke. Okay. Contoh nih. Tadi timbangan fi'il mati dalam bahasa Arab ada 19. 19. C. Yaitu fa'ala nih. Fa'ila, fa'ula. Ini tiga tok ini sulasi mujarrad jenenge. Arane sulasi mujarrad. Af'ala, fa'ala, fa'ala, tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'alla, istaf'ala, if'awwala, if'aw'ala, if'ala. La iku jenenge apa? Sulasi mazid. Yo. Sulasi mazid. Itu batas ini tuh. Jadi fa'ala, fa'ila, fa'ula itu sulasi mujarrad. Lah kalau misal af'ala sampai if'ala itu sulasi mazid. Paham? Nah, sekarang ruba'i mujarrad itu fa'lala to. Nah, tafa'lala, if'alala dan if'alalla itu ruba'i mazid. Maksudnya apa? Lah lihat. Delok. Lihatnya. Fa'ala, fa'ilan, fa'ula. Itu kan tiga to'an. Iya. Yeah. Yois. Itu sulasi mazid. Sulasi mujarrad. Tiga to'. Ya, sulasi mujarrad artinya tiga to'. Telu to'. Iya. Udah tiga to'an. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fa'ala. Fa'ain lam. Tiga doang kan? Tiga huruf doang dah. Itu asal banget. Nah. Kemudian ada istilah namanya sulasi mazid. Tiga yang ditambah. Tadinya tiga, tambah. Ditambah berapa huruf? Satu huruf ada, dua huruf ada, tiga huruf ada. Nih contohnya. Af'ala, tadi tiga huruf kan? Ditambah berapa? Satu. Sitok wa'i. Nah kemudian fa'ala, sitok wa'i. Ya itu yang ditambah, a'in ya. Ya tasdid. Fa'ala, pirat. Satu. Sitok, oke. Okay. Tafa'ala pira? Dua. Lah iki loro ya. Kale loro. Ini af'ala, fa'ala, fa'ala berarti sulasi mazid bi harfin wahid. Jenengan sampun ngertos apa pediring? Hah? Udah lumayan. Oke. Okay. Jadi af'ala, fa'ala dan fa'ala itu sulasi mazid bi harfin wahid. Sulasi sing ditambah karo huruf sitok wae. Ya, ra usah keakehan. Kemudian tafa'ala pira? Sitok apa loro? Kali, ya loro. Tafa'ala pira? Loro. Loro. Bukan loro, itu loro ya artinya ya marid. Loro. Loro, loro. Biasa ae. Loro. Laro atiku. Ya. Tafa'ala, tafa'ala. Alhamdulillah. Ya hikmullah. Tafa'ala pira? Dua. Tafa'ala pira? Dua. Kok iso? Lah iki sing ditambah apa? Hurufe. Ta karo alif. Ifta'ala pira? Loro. C. Hamzah karo ta. In fa'ala biro. Dua. Loro. Hamzah karo nun. If'alla biro. Dua. Loro. Hamzah karo lamnya. Ya. Nah, kui jenenge sulasi mazid biharfain. Biharfain. Sulasi ditambahi karo dua huruf. Ya. Kemudian istaf'ala pira? Tilu. Hamzah sin karo ta, ya toh? Ya wis berarti tiga huruf. If'awwala pira? Tiga. Tiga huruf hamzah, kalau double waw, double ya. If aw ala biro tilu hamzah lah karo waw ya karo ain tambahan ya. If ala biro hamzah karo alif karo lam di double ke yo tilu jadine lah berarti istafala if'awala if'awala karo if'ala kui jenengi thulathi mazid bi thalathati ahruf yes, ngertawas thulathi mazid bi thalathati ahruf la kiri fa'ala la ruba'i mujarrad ya. Maksudnya sakawan tok empat, wes, tok, gitu kan, ra usah ditambah. Nah, tafa'lala ditambah piro? Tambah si tok. Karena aslinya kan fa'lala toh, papat. Lagi kita tambah si ci jadi limo. Berarti dia yang tafa'lala kui sulasi rubai mazid biharfin wahid. Lah kalau if'an lala ne if'an lala ki piro ditambahin dua berarti podo karo tafa'alala ya toh podo ya wis if'alala piro if'alala piro dua aslinya fa'alala toh lah iki ditambah ki dua huruf ya toh lah berarti rubai mazid bi harfin siji wahid ya wis faham faham Dimas faham cantah خلاص اذا نحن الان سنستمر ان شاء الله تعالى dan sebagian dari misalnya seperti doroba hamida syarufa akroma sodako kotala ta'allama tadoroba ijtama'a inkasaro Enkasari di sini. Ihmarro, istangfaro, ijlawada, ihdaudaba, isfaro, dahroja, tazalzala, ihronjama, itma'anna, itokma'anna. Yo. Tiap-tiap satu daripada fi'il madi itu bertasrif 14. Dan berdomir seperti yang tersebut di atas tadi maupun ma'rufnya ataupun majulnya podo wae pokoke koe tugasmu kuwi le apalke iki kabeh ya diapalke ojo kelalen koe ojo kelalen oke fi'il mati yang tersebut itu kalau mau dimajulkan ya iso misal turoba piye carane ya turiba angel apa piye ra angel kan turoba turiba hamida humida syarufa syurifa akrama ukrima sadaqo sudiqo qatala qutila ta'allama tu'allima tadaraba tudhuriba ijtama'a ujtimi'a inkasara unkusira etc etc piye carane mbah carane ngene hendaklah huruf yang pertama didomahke ya cuf lihat huruf pertama didomahkan tak kepriben carane kepriben iki carane huruf pertama the first letter you have to doma you have to make it doma doroba where is the first letter dot and then you spell it du right du not do ya yakni ditaruh iki drone ya koyo ngene dan huruf yang sebelum akhirnya itu dikasrohkan. Dikasrohkan. Kasroh berarti jar. Iya apa sebenarnya jar ya? Du, ri ya. Du, ri. Kasroh. Hamida jadi humi. Ya. Kasroh. yakni ditaruh kok yang ini seperti fu'ila, uf'ila, fu'ila. Loh ini lihat yang huruf ya, huruf yang sebelum akhir ya, perhatikan camkan kui, huruf yang sebelum akhir itu dikasrokan, huruf sebelum akhir, ingat dielingin lagi, huruf sebelum akhir, gak mesti huruf kedua tapi huruf sebelum akhir. Contohnya du, ri ya, ba, karena huruf akhirnya apa? Ba. Lah saiki misal ta'allama, huruf huruf satu huruf sebelum terakhir huruf lam atau tu'allima, yang dikasrohkan huruf satu huruf sebelum terakhir. Sampun ngertos po? Tu'allima. Yes, tu'allima. Yeah. Dan lain-lainnya. Gampang dong? Huh? How is your opinion? Is it okay or is it easy or difficult? It's easy, really. I like this lesson because it's easy. Not really hard. It is hard because it's what you think. But actually, this is very, very easy and enjoyable. Okay? So we end our discussion. Kita tutup kajian tasrif ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pekan depan ya. Hari Kamis, okay? Kita lanjut hari Kamis. Insyaallah kita lanjutkan yang dhamir rafa' muttasil bil mudhari'. Okay? Insyaallah taala. Don't give up. Yeah, just stay tuned at the Nyantren Weekdays, okay? I'll be right back. Saya akan datang kanan belakang. Ya, insyaallah. Oke, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah 10 menit lagi kita akan melanjutkan mustalah al-hadis.